Apakah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan bukan mahrim membatalkan wudu? Wa rajih, yang sahih, yang kuat, tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah jima, baru membatalkan wudu. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya orang pergi haji sedang sekeliling tempat tinggalnya banyak orang menderita kelaparan? Bagi dia yang mampu, tidak ada hubungannya dengan orang kelaparan, karena dia yang diwajibkan oleh Allah berhaji kalau dia mampu. Orang yang kelaparan dibantu, ya, dibantu semampunya. Alhamdulillah ta'ala. Apakah zikir setelah sholat harus dilakukan dengan urutan khusus? Bagaimana jika kita mendahulukan ayat kursi kemudian al-ikhlas? Tidak menjadi masalah, ya. Baru bertakbir sebanyak 33 kali. Untuk urutan surat tidak menjadi masalah, tetapi urutan zikir yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Zikir dulu, baru membaca surat-surat tersebut. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya mengamalkan hadis dhaif dalam beribadah seperti zikir? Siapa mengatakan zikir itu hadisnya dhaif? Ayat Quran cuma surat kita zikir. Ya, jangan dicampur pertanyaannya. Menggunakan hadis lemah dalam mengamalkan apa namanya ibadah tidak boleh, karena agama ini tidaklah ditinggalkan oleh Nabi dalam keadaan lemah, tetapi ditinggalkan dalam keadaan terang benderang, tidak ada kelemahan dan kekaburan sama sekali. Wallahu ta'ala. Apa makna takdir yang sebenarnya? Takdir adalah artinya ketetapan Allah atas setiap makhluk. Dari sejak sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun sampai hari kiamat, ketetapan nasib masing-masing dan perbuatan masing-masing itu dikatakan takdir. Allah Taala. Apakah salah seorang muslim berjuang untuk menegakkan agama Islam ini dalam situasi sekarang melalui partai-partai yang berasaskan Islam yang ada di negara ini? Tentu orang berjuang itu didukung oleh syariat, tetapi kalau tidak dengan cara syariat tidak akan mempan. Mau memperjuangkan Islam, perjuangkanlah dengan cara Islam. Jangan memperjuangkan dengan cara orang-orang kafir. Sekarang dikatakan partai Islam, tapi pecah-pecah. Bagaimana mau menang? Sedangkan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang yang berkelompok-kelompok. Dan Allah perintah kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu. Bersatu dengan apa? Hablullah, kitabullah. Bersatu bukan karena tujuan duniawi, tetapi kita bersatu di atas manhaj, cara beragama, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau berpecah belah dan tidak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru ikut cara orang kafir, Islam apa mau diperjuangkan? Caranya sendiri sudah tidak dikehendaki oleh Allah, berpecah-pecah. Apa mau diperjuangkan terus? Maka tidak ada kecuali memperjuangkan kursi, kedudukan, perut dan kendaraan saja. Tidak ada. Coba apa yang sudah diperbuat? Bagaimana tauhidnya umat? Bagaimana? Ada. Korupsi aja gak bisa selesai, jangankan yang lebih besar daripada itu. Sudahlah, omong kosong semua itu. Ya. Perjuangkan sekarang lewat Islam yang hak ini. Kita nasihati semua dari kalangan bawah sampai atas dengan agama ini, insya Allah mereka berubah. Kalau mau perubahan yang akurat dan signifikan dan jelas dan nyata dengan dakwah ini. Bifadlillah, dengan dakwah ini, sudah berapa orang mendapatkan hidayah? Berapa orang yang kembali kepada jalan yang hak? Tetapi dengan cara yang ada di lapangan, semakin hancur umat, semakin pecah umat, semakin caci maki umat, semakin jelek umat. Apa dikatakan oleh orang? Min thimarihim ta'rifuna. Dari hasilnya kita tahu siapa mereka. Lihat sudah hasilnya. Tidak puas, bikin lagi. Tidak puas, bikin lagi. Kapan selesainya? Apa tujuannya? Tidak jelas. Jadi perjuangkanlah Islam itu dengan cara Islam. Alhamdulillah Allah. Jadi pokoknya kalau tidak ikut cara Nabi, salah sudah. Ya. Tidak ada tidak salah kalau tidak ikut cara Nabi, pasti salah sudah. Dan berdosa jelas. Kenapa? Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menentang Rasul setelah jelasnya Al-Qur'an was sunnah dan mengikuti bukan jalannya para sahabat, kami akan palingkan mereka dari kebenaran dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan jahannam sejajar-jajar tempat kembali. Hadzallahu ta'ala. Apa membuat kita yakin sehingga kita betul-betul percaya jodoh itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Yang membuat kita yakin ya belajar tauhid ini. Kalau tidak punya tauhid enggak yakin nanti. Aristoteles ciptakan takdirmu sendiri, jadi majusi nanti. Aku belajar sunnah ini, belajar tauhid yang benar ini, maka kita yakin. Ya Allah taala. Apakah tidak arwah berarti sudah menegakkan tauhid? Belum. Ini baru menghindari bid'ah. Masih banyak yang belum. Ya, maka belajar terus. Ya. Dan apakah tidak berarti kita menyambung silaturahim? Menyambung silaturahim itu bukan dengan cara bid'ah. Nabi orang yang paling menyambung silaturahim. Sebagaimana kata Khadijah radhiyallahu anha terhadap Nabi waktu datang wahyu pertama kepada beliau, innaka la tasilur rahim. Engkau akan menyambung silaturahim ya Muhammad. Bukan memutuskan. Tetapi bukan dengan cara yang bid'ah. Wallahu ta'ala. Bolehkah menggabung niat sholat ba'diyah maghrib dengan tahiyatul masjid? Karena di rumah saya belum sholat ba'diyah maghrib. Boleh, tidak menjadi masalah. Ya, isyrakun niyah boleh. Wallahu ta'ala. Saya haid tapi darahnya keluar waktu pagi hari atau sekitar waktu subuh. Tetapi sampai siang tidak ada yang keluar sehingga saya mandi dan sholat asar. Yang saya tanyakan bagaimana dalam sholat zuhur, apakah saya ganti? Pertama, ketahuilah para wanita tidak boleh tergesa-gesa untuk mandi. Begitu keluar darah, sudah tidak ada darah lagi, langsung mandi, tidak boleh. Ini terjadi pada sahabiyah. Maka Nabi SAW mengatakan, la ta'jalna, jangan tergesa-gesa untuk mandi begitu hilang darah sampai kalian melihat cairan putih. Kalau cairan putih keluar, maka itulah tanda suci. Setelah suci dan mandi keluar bercak kecoklatan, itu bukan haid lagi. Hadzan wa wallahu taala. Bagaimana hukumnya? Bolehkah kita memakan daging dari akekah kita atau seperti daging kurban? Daging kurban disuruh kita makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, "Fakulu minha." Makanlah dari kurbanmu. Ilmu lain yang mengatakan tidak boleh makan korban itu supaya yang lainnya kenyang kalau kita lapar. Atau tukang sembelihnya saja yang paling banyak dapatnya. Nanti kalau dimakan katanya tidak ada daging yang dimakan itu pas di hari kiamat. Ini adalah ilmu tidak ada dasarnya sama sekali. Allah perintah kita untuk maka Allah dalam. Bagaimana kita sholat id mengikuti pemerintah padahal wukuf dilakukan hari Senin? Bukannya hari Selasa sholat idnya, sedangkan pemerintah menentukan hari Rabu. Apakah enggak haram hukumnya padahal kita tahu hari Selasa harinya salah? Tidak haram hukumnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan as-shaum yauma tasumun, puasanya kalian bersama penguasa. Wal fitru yauma tuftirun, idul fitrinya bersama penguasa. Wal adha yauma tudhahun, idul adhanya bersama penguasa. Nabi yang suruh, apa yang salah? Nabi yang suruh. Namun khusus dalam masalah puasanya memang ada khilaf para ulama. Sebagian mengatakan kita mengikuti Arafahnya Makkah karena Arafah itu hanya satu di sana saja. Tapi sebagian mengatakan kita ikut ya di negeri tersebut. Maka kemana kecondongan kita silakan. Tetapi masalah hari raya lebih utamanya kita mengikuti penguasa. Karena jelas Nabi mengatakan wal adha yauma tudhahur. Bahkan dikatakan oleh para sahabat, apa kata Ibnu Mas'ud? Apa yang kamu lihat dari kekurangan pada jamaah, pada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, lebih baik daripada apa yang kamu lihat berupa kebenaran menyelisihi penguasa. Apa yang kita lihat buruk di penguasa, dan orang banyak dalam masalah seperti ini, ijtihadiyah ini ya. Dalam masalah ijtihadiyah ini, kita lihat itu buruk, salah pemerintah misalkan menetapkan, itu lebih baik ketimbang kita sendiri kita anggap diri kita benar. Ini ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih para jamaah. Tapi sebagian apa? Orang keras kepala atau gengsi-gengsian karena ormas ini tidak mau sama dengan ini, gengsi. Jadi dalam hal seperti ini ibadah jana'iyah bersama-sama. Maka nampakkan syiar Islam kebersamaan tersebut. Maka itu dengar ucapan Ibnu Mas'ud. Apa yang kamu lihat ya dari kekurangan pada pemimpin bersama orang banyak lebih baik daripada kebenaran tetapi menyelisihi penguasa. Ini dalam hal yang bentuknya ijtihadi. Jadi itu sudah dasarnya dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adha yauma tudhahun. Idul adhanya kalian bersama penguasa. Hadza. Bolehkah berzikir setelah salat sunnah sebagai zikir setelah salat fardu? Untuk selesai salat sunnah tidak ada zikir itu. Yang ada zikir adalah selesai salat wajib. Ada wa. Maka sekarang bagaimana caranya? Ya caranya punya ilmu dulu sehingga tahu mana zikir yang paling singkat dipakai. Dan perlu kita perhatikan para jamaah, kalau kita luangkan waktu kita beribadah kepada Allah, Allah berikan kita kekayaan. Sekarang ini ngejar kaya persingkat sholat. Nah begitu. Lah ya mau meeting 5 menit lagi nih. Oh saya ada janji nih dengan perusahaan ini. Sholatnya dipersingkat akhirnya. Jadi Nabi sudah katakan, ya, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan aku akan tutup kemiskinanmu. Luangkan waktu ibadah pada jemaah. Ini cari rezeki 8 jam, sholat hanya 10 menit. Paling banter itu 10 menit. Ya, yang mana ayatnya? Al-Kafirun Kulhu, Al-Kafirun Kulhu. Ayat andalan. Kalau kerja, tidak kenal itu dan ini. Luangkan waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa Allah ta'ala. Kapan waktu dibaca zikir pagi dan petang? Ya pagi nama saja pagi, ya pagi. Ya petang, ya petang. Nah, kapan mulainya? Itu pertanyaannya. Ini kita sudah ngelama ngaji bahasa Indonesia juga belum benar juga ini, apalagi bahasa Arabnya. Jadi aib bagi penuntut ilmu tidak bisa berbahasa dengan benar. Kapan dibaca zikir pagi dan petang? Namanya sudah jelas. Kapan waktu tenggang waktunya? Mungkin ada pertanyaan. Tenggang waktunya selesai sholat subuh sampai sebelum terbit matahari. Selesai asar sampai sebelum tenggelam matahari. Baru benar. Ya, jadi di antara yang menjadikan orang pintar dan dapat menuntut ilmu, banyak menimba ilmu, husnus sual, pintar bertanya. Perhatikan nih para jamaah. Ini dakwah salah itu dikoreksi semuanya. Jangan coba-coba salah-salah. Ya. Apa dalilnya? Tidak boleh bermain musik. Kalau mau cari dalil terlalu banyak dalilnya, tapi siap meninggalkan apa tidak? Ini kita tanya kesiapannya meninggalkan apa tidak? Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya masalah nyanyian dulu. Dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadid. Sebagian orang menjual belikan atau membeli begitu, membeli ucapan sia-sia. Ibnu Mas'ud bersumpah sampai 3 kali adalah yaitu apa? Nyanyian. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari akan datang suatu kaum dari umatku ini menghalalkan, berarti hukumnya haram. Sutra khazina wal ma'azif. alat-alatmu musik. Nah, sekarang siap ditinggalkan atau tidak? Dalil sudah datang. Hadza huwa Allah taala. Apakah tidak isbal memakai kaos kaki sampai mata kaki? Ingat, nama isbal itu dari atas ke bawah. Ini juga perlu belajar bahasa ya. Kalau dari bawah ke atas bukan isbal namanya. Nama isbal itu menjulurkan. Saya tanya, apa arti menjulurkan bahasa Indonesia? Pasti dari atas ke bawah. Pahami itu. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.